Wahai anak-anak sekalian, dalam mencapai cita-cita, kalian harus pantang mundur, maju dalam segala bidang, meskipun ada aral melintang. Sisihkan lengan maju, bekerja tekun setia. Oke, majulah. Generasi penerus, generasi muda.